Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Berikutnya kata al-imam Sa'di Sa'di rahimahullah, wa waktuhu min salatil isya'i ila tulu'il fajri. Waktu pelaksanaan salat witir mulai dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar, yang menandai masuknya waktu salat subuh, yakni fajar shadiq yang dimaksud. Ya. Wal afdalu an yakuna akhiru salati. Atau kita ambil dulu waktunya ya. Nah, waktu pelaksanaannya dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar-fajar shadiq, fajar sebenarnya yang menandai masuknya waktu sholat subuh. Ya, kita belajar ini dulu. Ya. Ini waktu pelaksanaan sholat witir. Jadi sholat witir bisa dilaksanakan oleh seseorang setelah dia sholat isya. Ya, bisa langsung setelah sholat isya. Dan waktu pelaksanaannya berakhir dengan masuknya waktu sholat subuh, yaitu terbitnya fajar. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Al-As, Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang lain yang bernama Abu Basrah radhiyallahu anhu. Jadi ini hadis sahabat meriwayatkan dari sahabat. Yang meriwayatkan dari Nabi SAW adalah Abu Basrah radhiyallahu anhu. Ya, Amr bin Al-As meriwayatkannya dari Abu Basrah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha zadakum salatan wa hiya al-witr. Innallaha, sesungguhnya Allah zadakum, menambahkan buat kalian salatan, suatu sholat ya. Wahiyal witru, yaitu witir, yakni ini sholat tambahan pahala ya, tatawwu sunnah, yaitu witir. Fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajri. Fasalluha, maka kerjakanlah salat witir itu, fima baina salatil isya', antara salat isya' ila salatil fajri sampai salat subuh. Sampai salat subuh. Ya. Maksudnya dari salat isya, setelah salat isya maksudnya, setelah salat isya sampai masuk waktu pelaksanaan sholat subuh, yaitu terbitnya fajar. Hadits ini riwayat Ahmad dalam musnadnya. At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. At-Tabarani punya 3 mu'jam. Ketika kita berhadith mu'jam, mu'jam al-kabir, al-awsat, as-saghir, mu'jam yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Nah, ini dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam yang besar. Baik. Yang ketiga yang juga meriwayatkan hadis ini At-Tahawi. At-Tahawi dalam kitabnya Syarhu Ma'anil Athar, Syarhu Ma'anil Athar. Jadi diriwayatkan oleh tiga imam, Ahmad, At-Tabarani dalam Al-Kabir, At-Tahawi dalam Syarhu Ma'anil Athar. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah dan dalam Al-Irwa. Ini diperkuat, hadis ini diperkuat dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Diperkuat dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat, yakni salat, ya, salat malam, salat witir, fima baina an yafrugha min salatil isya'i, fima baina an yafrugha min salatil isya'i, antara, ya, usai mengerjakan salat isya ilal fajri, sampai terbit fajar, ihda asyrata rak'atan, ihda asyrata rak'atan, 11 rakaat, 11 rakaat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan fima baina an yafrugh min salatil isya, antara usai dari salat isya ilal fajri sampai terbit fajar, 11 rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'atain, yusallimu baina kulli rak'atain, beliau salam antara setiap 2 rakaat, antara setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Naam. Sampai 10. Wa yuthiru biwahidatin, dan menutupnya dengan witir 1 rakaat. Menutupnya dengan witir 1 rakaat. Jadi totalnya 11 rakaat. Dikerjakan fima, kata Aisyah radhiyallahu anha, fima baina an yafrugha min salatil isya'i, antara usai mengerjakan salat isya ilal fajri sampai terbit fajar. Ya. Nah, amalan Nabi SAW dari Aisyah ini menguatkan hadis di atas, hadis Abu Basrah. Baik. Nah, perhatikan untuk batas awal. Nah, sekarang kita ingin fokus pembahasan batas awal. Kemudian nanti batas akhir. Untuk batas awal waktu pelaksanaannya, berdasarkan 2 hadis tadi, hadis Amr bin As dari Abu Basrah dari Nabi SAW, dan itu sabdanya, dan amalan Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, di situ batas awalnya kan sudah diperjelas, yaitu dari, ya, selesai sholat isya. Nah, ini diperkuat dengan kedudukan sholat witir sebagai penutup sholat malam, sebagai penutup sholatul lail, qiyamul lail. Ya, kenapa bisa dimulai setelah usai sholat isya? Karena itu penutup sholat malam. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', sebab, kata beliau, sholat witir merupakan penutup sholat malam, mengakhiri sholat malam. Apabila sholat isya telah ditunaikan, apabila sholat isya telah ditunaikan, selesailah sholat malam yang diwajibkan. Itu sholat fardu di malam hari yang terakhir. Jadi selesai sholat malam yang diwajibkan. Dan tidak tersisa selain sholat sunnah. tidak tersisa selain sholat sunnah. Sholat sunnah kan tidak wajib. Ya. Sholat wajib yaitu sholat isya. Berarti sholat fardu yang diwajibkan berakhir dengan melaksanakan sholat isya. Maka bisa ditutup langsung dengan witir. Nah, itulah sebabnya witir itu bisa dimulai langsung setelah sholat isya. Nah, sebelum sholat isya, berarti tidak bisa. Tidak bisa. Nah, selama seseorang belum mengerjakan sholat isya, dia tidak bisa witir. Ya. Oleh karena itu, sebaliknya, sah sholat witir langsung setelah sholat isya, meskipun sholat isya itu dikerjakan di waktu maghrib dengan jamat takdim. Apabila seseorang karena suatu udur, masyakkah, ingat menjamak sholat, ya, faktor hukumnya, ya, illat hukumnya apa? Masyakkah, kesulitan, keberatan. Ya. Apabila berat, sulit mengerjakan masing-masing pada waktunya karena safar atau sakit, ya, atau semisalnya, sehingga butuh untuk menjamak, boleh dijamak baik takdim maupun takhir. Yang penting ingat, jika bukan musafir tetap disempurnakan, ya, 4 rakaat. Jadi yang merupakan hukum khusus musafir itu qasar. Yang 4 rakaat jadi 2 itu hukum khusus musafir. Selain musafir tidak bisa. Tidak sah. Adapun jamak, jamak menggabungkan, ya, ke salah satu waktunya jamak takdim dimajukan ke salat yang pertama, jamak takhir diakhirkan ke salat yang kedua, itu bukan khusus musafir, tetapi berlaku untuk setiap orang yang punya udur, masyakkah, kesulitan, berat mengerjakannya setiap waktu. Jadi misalkan dia sakit atau ada udur lain yang membuat dia sulit, berat mengerjakannya setiap waktu, bisa dia jamak. Apabila dia karena udur kemudian dia jamak takdim sholat isyanya, berarti dia majukan sholat isyanya ke waktu maghrib. Setelah sholat maghrib, qomat, lanjut sholat isya 4 rakaat. Jika dia bukan musafir. Jika dia musafir, lanjut sholat isya 2 rakaat. Berarti dia sudah selesai sholat isya kan? Padahal di waktu maghrib, karena jamak. Nah, setelah itu dia bisa langsung witir. Boleh, sah. Ini telah difatwakan oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Ya. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin. Baik. Ini terkait batas awal. Untuk batas akhir, waktu pelaksanaannya bahwa berakhir dengan tulu'ul fajar, terbitnya fajar, yakni waktu salat subuh masuk. Semakin diperjelas dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya telah lewat tentang rajul, pria yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatul lail, salat malam. Ya. Qiyamul lail. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, salatul laili mathna mathna. Salatul lail, salat malam, mathna mathna. 2 rakaat, 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka ada 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Fa'idha khasya ahadukum as-subhah, fa'idha khasya. Kemudian, ya, dia sholat malam 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat salam, lanjut 2 rakaat salam, dan seterusnya. Kemudian, dia khawatir, khasya ahadukum, salah seorang dari kalian khawatir as-subhah, masuk waktu subuh. Khawatir masuk waktu subuh. Ya. Salla raka'atan wahidatan. Sholat, hendaknya dia sholat 1 rakaat untuk mengakhirinya. Tutiru lahu ma qad shalla. Tutiru lahu ma qad shalla, untuk mengganjilkan, ya, mewitirkan, mengganjilkan baginya apa yang telah dikerjakannya dua rakaat-dua rakaat itu ditutup dengan witir satu rakaat sehingga ganjil. Nah, penutupnya witir. Meskipun satu rakaat. Ini menunjukkan hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Ini menunjukkan bahwa waktunya berakhir dengan masuknya waktu subuh. Karena Nabi SAW membimbing ya pelaksanaan sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Jika khawatir masuk subuh, maka cepat-cepat ditutup dengan witir. Berarti tidak bisa witir setelah itu. Jika sudah masuk subuh, sudah tidak bisa witir. Ya. Tutup cepat dengan witir, meskipun hanya satu rakaat. Witirnya. Yang penting, dikerjakan witir itu, walaupun satu rakaat, sebelum subuh, sebelum masuk waktu subuh. Juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Awtiru qabla an tusbihu." Awtiru. Salat witirlah kalian, kerjakanlah witir. Qabla an tusbihu. Sebelum kalian masuk di waktu subuh. Jadi jangan sampai masuk waktu subuh tidak witir. Kerjakan sebelum subuh. Ya. Jadi apabila seseorang dalam keadaan terjaga mengerjakan sholat malam, atau dia tidak sholat malam, yakni belum tahajud misalkan, dan dia ingin langsung witir, ya. Yang jelas dia terjaga, tidak tertidur, dia juga tidak lupa, dia tidak lupa, dia teringat akan mengerjakan witir dan dia terjaga. Tapi dia tunda sampai masuk waktu sholat subuh, khalas, lewat waktunya. Dan dia tidak punya udzur, karena dia tidak tertidur. Ya. Dia juga tidak lupa, dia tidak ada kesibukan yang bermaslahat, yang lebih penting dari itu, yang membuat dia tidak sempat mengerjakannya. Tidak ada udzur lah, sengaja ditunda sampai masuk waktu subuh, ya sudah. Ini kan tidak bisa dikodok. Nah, lain halnya, ya, apabila ada udzur. Nah, jadi jika tidak ada udzur, habis waktunya. Luput jadinya kan. Ini jelas tidak dibenarkan seseorang mengerjakannya setelah adzan subuh. Adzan subuh ya, yang memang adzannya tepat ya, tepat waktu sesuai dengan terbitnya fajar secara yakin. Benar-benar melihat fajar terbit ya, kan yakin, atau ada berita dari orang yang melihat yang terpercaya, berarti kan yakin. Ya, lain halnya kalau dugaan ya. Lain halnya jika dugaan. Ini sama pembahasannya dengan makan sahur. Sahur itu kan berakhir dengan masuknya subuh. Jika adzannya tepat waktu karena yakin ya, memang melihat sendiri fajar. Nah, atau dapat berita dari orang yang melihatnya yang terpercaya, berarti kan yakin. Adapun jika tidak yakin karena tidak melihat, tidak lihat berita, seperti kita di tempat-tempat seperti ini tidak bisa melihat fajar. Saya yakin tidak bisa. Bisanya hanya ijtihad saja. Nah, yaitu berdasarkan takwim itu, jadwal yang ada itu hasil ijtihad saja. Nah, baik, perhitungan itu. Itu dugaan. Makanya kan berbeda-beda ya selisihnya. Ada selisih, ada yang sampai selisih 5 menit, ada yang sampai selisih 7 menit, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan bisa sampai selisihnya 7 menit, 5 menit. Karena itu ijtihad, tidak meyakinkan. Intinya jika adzannya hanya berdasarkan jadwal itu yang tidak pasti, yang tidak yakin, masih bisa lanjut makan sahurnya sampai selesai adzan. Sampai selesai adzan. Tapi jika mau hati-hati, hentikan saja. Jika sudah dengar adzan. Berdasarkan salah satu jadwal itu. Yang dianggap akurat ya tentunya ya. Baik. Jadi kita sekarang berbicara yang adzan yang meyakinkan, yang pasti. Nah, jika itu memang pasti terbit fajar, tidak boleh lanjut makan sahur. Batal puasanya jika lanjut. Meskipun sudah di tangan, meskipun sudah di mulut, harus dikeluarkan. Lain jika itu pakai jadwal. Yang sudah di tangan, lanjutkan aja sampai selesai adzan. Yang sudah di mulut, lanjutkan sampai selesai. Jika jadwal. Adapun jika pasti, jangan coba-coba batal sholat. Sama dengan witir ini. Jika itu adanya pasti fajarnya, ya jangan, tidak bisa lagi. Tapi jika itu hanya jadwal, dugaan, ya artinya ada kemungkinan keliru, nah ini masih memungkinkan. Tayyib. Nah, yang ada perselisihan yaitu apabila apabila ada udur, dia tertidur atau lupa, kemudian masuk waktu subuh, apakah bisa tetap diqadha, dilanjutkan diqadha witirnya, tetap dilaksanakan meskipun sudah adzan subuh, antara adzan dan qomat bisa dikerjakan di situ witirnya, ya, atau tidak bisa. Nah, yakni caranya diqadha bukan di waktu itu, tapi diqadhanya di siang hari di waktu duha. Nah, ini ada khilaf di sini. Nah, ada pendapat sebagian sahabat warid, ya, dan thabit, ya, benar riwayat itu dari sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, ya, bahwa beliau mengerjakan witir setelah adzan subuh. Witir setelah adzan subuh. Ini datang dari sebagian sahabat. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud, ya. Diriwayatkan An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud bahwa witirnya dikerjakan setelah adzan subuh, antara adzan dan qomat. Ya, beliau berijtihad membolehkan itu. Dan ini diikuti oleh Imam Ahmad, diikuti oleh Imam Ahmad dan disebutkan mazhab ini oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Al-Albani rahimahullah punya pembahasan tentang ini dalam Al-Irwa, memadukan seluruh hadis. Ya, beliau mengarahkan bahwa pendapat ini hanya tertuju pada orang yang punya udzur, ya. Pendapat ini tertuju kepada orang yang punya udzur, tertidur atau lupa. Nah, adapun yang tidak punya udzur, ya seperti sudah dijelaskan di atas, tidak bisa. Nah, tapi ini juga pendapat, ya. Yang jelas ini yang bagi yang punya udzur, sebagaimana diarahkan pendapat ini oleh Al-Albani. Tetapi apakah pendapat ini benar? Ini datang dari Ibnu Mas'ud, diikuti oleh Imam Ahmad, sudah disebutkan dalam Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Ini salah satu pendapat, karena ada salaf, kaum salaf yang lainnya mengingkari ini. Seperti Sa'id bin Jubair, ya. Dan yang lainnya mengingkari hal itu. Mengingkari witir setelah subuh, setelah adzan subuh, antara adzan dan qomat. Dan di zaman kita, Ibnu Utsaimin dengan tegas dan jelas dalam Asy-Syarhul Mumti' membantah, mengingkari amalan tersebut. Beliau mengatakan, ya, amalan sahabat itu adalah hasil ijtihad yang menyelisih sunnah, yang berbeda dengan sunnah yang datang dari Nabi SAW, dan tidak ada hujjah bagi siapapun, ya, setelah Rasulullah SAW. Ya. Mereka yang mengingkari ini berpendapat, termasuk Ibnu Utsaimin, ya, berpendapat bahwa cara mengkodoknya bukan di situ. Bukan di situ waktu mengkodoknya. Mengkodoknya seperti yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un." Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ghalabahu naumun, terkalahkan oleh kantuknya, tidurnya, tertidur dan tidak sempat bangun witir, aw waja'un atau terkalahkan oleh sakit yang dideritanya, sakit tubuhnya sehingga tidak kuat witir. Nah, an qiyamil laili, terkalahkan oleh tidurnya atau sakit yang dideritanya dari mengerjakan qiyamul lail, akhirnya luput qiyamul lailnya gara-gara tertidur, ya, kelelahan, tertidur atau sakit. Shalla minan nahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malamnya itu yang luput di siang hari. Ya, yaitu di waktu duha sebelum masuk waktu duhur. Sintai asyrata rakaatan dikerjakan 12 rakaat. Jadi digenapkan. Nah, Nabi itu kan qiyamul lailnya, ya, dan juga witirnya maksimal 11 rakaat, ya, berdasarkan hadis Aisyah sudah kita lewati, tidak pernah lebih dari itu, baik dalam Ramadan maupun di Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya. Adapun penyebutan 13 rakaat pada riwayat yang lain itu menggabungkan dengan 2 rakaat pembuka. 2 rakaat pembuka yang singkat. Nah, yang berbeda dengan 11 rakaat itu, 2 rakaat itu singkat, ringan. Ya. Pembuka itu. Yang inti yang 11 rakaat, yang panjang, ya. Bacaannya panjang. Nah, jadi oleh karena itu yang diqadha oleh Nabi hanya yang 11 rakaat. Yang 2 rakaat itu hanya pembuka. Nah, witirnya kayak mulainya hanya 11 rakaat. Itu yang diqadha. Jadi ditambah 1 menjadi 12 rakaat. Karena tidak ada witir di siang hari, kan? Tidak ada witir di siang hari. Ya. Baik. Witir itu di maghrib. 3 rakaat. Di siang hari tidak ada. Jadinya qadha-nya dijadikan 12 rakaat. Nah, jadi apabila kebiasaan seseorang dia seringnya witir 3 rakaat. Dia tekuni witir 3 rakaat. Berarti jika luput karena udur, kelelahan, tertidur, sakit, lupa, nah, dia bisa qadha, jadi jadikan 4 rakaat. Qadha di siang hari antara duha sampai masuk waktu salat zuhur, ya. Contoh Nabi SAW. Jika kebiasaannya witirnya 5 rakaat, itu yang sering dilakukan, ya. Berarti dia jadikan 6 rakaat qadha-nya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, jelas. Ini dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini, ya, menafsirkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan lafaz, yakni hadis lain. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sunan Abi Daud, Nabi bersabda, "Man nama an witrihi au nasiyahu." Man nama, barang siapa tertidur, an witri, dari witirnya, au nasiyahu, atau dia lupa mengerjakan witirnya di malam hari, falyusallihi, maka hendaknya dia mengerjakannya, idza dzakarahu, apabila dia mengingatnya. Apabila dia mengingatnya. Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu. Barang siapa tertidur dari witirnya atau lupa, tidak udzur, ya, falyusalli, hendaknya dia mengerjakannya, diqadha idza dzakara, apabila dia ingat. Ya, prakteknya dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri Aisyah tadi riwayat Muslim di siang hari, ya. Jadi ingat di waktu duha. Nah, kerjakan di situ sebelum masuk waktu salat duhur. Nah. Adapun melanjutkan witir setelah adzan subuh, wah ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits Aisyah riwayat Muslim ini jelas. Ya. Nabi qadanya itu ditunggu sampai waktu duha, di situ diqada siang hari. Jadi bukan di situ, dan itu waktunya sempit. Wallahu a'lam, ya. Ini yang lebih tepat, ya. Nah, ini selain Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga Ibnu Baz memfatwakan mengqada witir dengan cara itu. Syekhuna Muqbil juga. Nah, Syekhuna Muqbil juga begitu mengajarkan, ya, mengqada witir dengan cara itu. Baik. Mengacu kepada hadits Aisyah tadi, Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Nah, tersisa dari pembahasan kita satu matan, yaitu tentang kedudukan salat witir sebagai penutup salat malam qiyamul lail, sehingga lebih utama dijadikan sebagai penutup, mengakhiri tahajud qiyamul lail. Ya. Dan akan dijelaskan nanti bahwa afdolnya lebih utama dikerjakan di akhir malam. Nah, di akhir malam. Tetapi apabila sebenarnya dalam hadis seseorang, ya, khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam sebelum tidur. Nah, dan akan dijelaskan nanti keterangan dari Ibnu Utsaimin dalam Fathatul Jalal wal Ikram, apabila seseorang karena khawatir tidak bangun di akhir malam sehingga dia witir sebelum tidur, tapi kemudian terbangun dengan malam, akhir malam, maka dia bisa tahajud, bisa qiyamul lail dua rakaat, tapi jangan witir lagi. Nah, ya, karena dia sudah terlanjur witir di awal malam. Sebenarnya afdolnya di akhir dengan witir, namun karena khawatiran itu tadi tidak bangun di akhir malam, khawatir luput witirnya, maka dia witir dulu sebelum tidur. Ternyata Allah takdirkan bangun, ya, maka bisa tahajud rakaat-rakaat, tapi jangan witir lagi, ya, dan seterusnya. Lengkapnya nanti dan sisi pendalilannya akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Juga tersisa mengenai bacaan, ya, bacaan apakah jahriyah atau sirriyah, ya, apakah dijaharkan bacaannya atau sir, akan dibahas nanti. Dan juga zikir. Nah, zikir setelah witir itu tersisa pembahasannya, dan akan disinggung juga tentang tarwih nanti, ya, tentang tarwih. Baik, barakallahu fikum. Kita akhiri sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim.